Mula panu mayane iragama palasan debat sangat sabar anang mire beli lakar sing buat adi stres nahiraga ane bakat sayang kembang jemala lelah apang kusendadi duri di hati serta no. Just love.